Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia rahmatnya kita masih dipertemukan hari ini dalam pintu cahaya menebar kejujuran. Waalaikumsalam. Tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, kekasih hati tercinta. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan baginda panutan hidup hingga menjelang ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tentunya terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kemegahan rumah Allah Masjid Istiqlal Jakarta. Dan syukur alhamdulillah bahwa generasi muda kita pada hari ini begitu banyak kemajuan, karena sebetulnya pendidikan adalah alternatif membuat dan membentuk generasi muda menjadi generasi muda yang kuat dan tangguh. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memberikan pendidikan karakter bagi generasi muda. Syukur alhamdulillah telah hadir di samping saya guru kami tercinta. Beliau akan memberikan pencerahan kepada kita mengenai hal ini. Beliau adalah Kiai Haji Nandi Aziz MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kerudung kita sama ya dengan shalnya. Alhamdulillah. Dan juga seperti biasa pemirsa, kami selalu ditemani oleh bunda-bunda yang luar biasa semangat untuk mencari ilmu. Bunda-bunda kita hari ini adalah bunda-bunda dari Majelis Taklim Nurul Ihsan Pondok Labu. Assalamualaikum bunda. Sehat bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Pintu Cahaya. Dan pemirsa, yang kedua bunda kita adalah bunda-bunda dari pengajian Ibu-Ibu Istiqlal. Assalamualaikum bunda, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga pemirsa, kami kedatangan dua orang artis cantik dari KDI yang saat ini sudah berada di tengah-tengah bunda-bunda. Beliau adalah Nelvi Soriso. Assalamualaikum Nelvi, sehat ya. Fresh banget ya, orange kayak jeruk. Terima kasih sudah ada di Pintu Cahaya. Dan juga yang kedua, tamu saya dari KDI yaitu Citra Labirna. Citra, assalamualaikum, sehat sayang. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah ada di sini ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan memperbincangkan tentang topik kita hari ini, yaitu pendidikan karakter generasi muda. Tidak lupa saya juga ditemani oleh sahabat saya hari ini, bersama Mas Rosid juga hari ini ya. Iya, terima kasih Mas Rosid menemani saya. Dan pemirsa, kita akan memperbincangkan tentang hal ini dengan Kiai Nandi Aziz MH tentang pendidikan karakter generasi muda. Tetapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu Kanda Kusmana atau Bapak Kanda Kusmana yang akan menyampaikan surat An-Nisa ayat 9 dilanjutkan dengan visualisasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ Sadaqallahul Azim. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi rakyat Indonesia, terutama pada kaum pelajar atau generasi muda, karena merekalah yang akan menggantikan generasi tua untuk memimpin dan meneruskan cita-cita para pendahulu kita. dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Cita-cita tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan jikalau para generasi muda tidak memiliki karakter yang baik dan hanya mengandalkan kemampuan intelektual saja. Dan kemampuan intelektual mereka akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia jika tidak dihiasi dengan karakter yang mulia. Beberapa tahun belakangan ini, kita selalu mendengar bahwa banyak kaum pelajar atau generasi muda selalu terlibat pada hal-hal negatif. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal seperti itu bisa terjadi karena para generasi muda kita sekarang tidak memiliki karakter yang baik dan tidak bisa selalu menyalahkan generasi muda. Pastinya ada faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal, seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap anak mereka dan lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mendidik karakter buah hati mereka, dan juga kurangnya perhatian para guru dalam membimbing murid-murid mereka dan hanya memikirkan kenaikan gaji saja. Bangsa Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi yang pintar dan cerdas secara intelektual, tetapi bangsa ini juga membutuhkan generasi yang memiliki karakter yang baik. Apa jadinya bila generasi muda kita cerdas namun tidak peduli pada sesama, sehingga ia akan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan dan memikirkan nasib orang lain atau lingkungan sekitar. Apa jadinya bila generasi muda tidak mencintai tanah airnya sendiri, sehingga ia akan berorientasi pada dirinya sendiri tanpa peduli dengan nasib bangsa ini. Para pemimpin yang cerdas hingga terlalu cerdas mengambil harta yang bukan haknya. Korupsi akan dinilai suatu hal yang biasa sehingga semua orang melakukannya tanpa rasa bersalah. Semua orang akan mengambil uang rakyat, uang negara hingga negara semakin dirugikan. Di sisi lain, pemuda dan mahasiswa tidak mempedulikan dan mengawasi jalannya pemerintahan karena terlalu sibuk, terlalu asyik dengan narkoba, seks bebas dan lain-lain sebagainya. Pemuda dengan otak yang cerdas malah pergi ke negara lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Anak-anak pelajar yang masih dalam masa labil dicekoki tayangan di televisi yang tidak mendidik sama sekali, sehingga mereka cenderung menirunya. Pendidikan kita sekarang ini lebih cenderung tertuju ke arah pencapaian nilai akademik yang tinggi, namun menyepelekan aspek pendidikan kepribadian dan karakter. Dengan sistem pendidikan yang baik, semoga kedepannya akan dihasilkan generasi muda Indonesia yang tidak hanya menjadi cerdas, namun juga mempunyai kepribadian berkarakter Pancasila dan cinta tanah air dan bangsa yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju serta mempunyai karakter kebangsaan yang kuat. Itu merupakan impian kita bersama dan harus kita wujudkan bersama. Para pemirsa Televisi Republik Indonesia, tentunya para pendengar Pintu Cahaya dan bunda-bunda di Majelis Taklim yang berada di Masjid Istiqlal, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Kyai Haji Nandi Ajis MA yang berbahagia. Pembahasan kajian kita pada pagi hari ini berkenaan tentang pendidikan karakter untuk generasi muda bangsa. Begitu pentingnya pendidikan bagi generasi muda, sebagaimana kata pepatah Arab, Subhanul Yaum Bijalul God. Dan pada pembahasan kali ini, narasumber kita Kyai Haji Nandi Ajis akan menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan karakter generasi muda bangsa. Silakan Pak Kyai menjelaskan tentang tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah mabandu. Ibu-ibu yang saya muliakan yang berada di Masjid Istiqlal ini, para pemirsa Televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pagi ini saya sangat berbunga-bunga dan sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersilaturahim dengan ibu-ibu yang menurut saya ini adalah peri-peri beauty ya. Ya. Sangat-sangat cantik ini ya. Kata ibu-ibu thank you. Jadi fresh and beauty. Ya. Ini mohon maaf saya nanya pada ibu-ibu ya. Dari jam berapa ibu-ibu dandan seperti ini? Dari jam 5 ya. Ini tentu saya lihat mungkin baik dasarnya maupun bedaknya ini yang mahal-mahal ya. Juga pada pagi ini saya melihat adik kita, artis kita ya dari KDI. Dulu lagu apa yang di anu ketika itu? Lagu apa, Dek? Ini siapa namanya? Citra. Dulu lagu apa tuh waktu itu kontesnya? Sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah. Itu kan? Nah. Kalau ade itu ade Elvi. Nelvi. Kebetulan waktu di kontes lagunya lagu India, Pak. Iya. Iya, tapi untung enggak merege sampai sekarang, ya. Pak. Iya. Punya sedikit, Pak, buat ya. Bapak. Iya. Coba sedikit apa? Hamko hamise curano. Stop. Bigi bigi oh caule. Dilanjutin. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Saya juga bisa, ya. Nah, alhamdulillah. Tapi jadi artis harus artis yang membangun, yang memberi karakter, ya. Jangan kayak Lady Gaga, ya. Lady Gaga itu di samping seronok, ya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pornografi, ya. Dan juga syair-syair itu menghina agama, ya. Tapi aneh di Indonesia itu. Memang terdiri dari dua tarik menarik. Memang dunia begitu, ya. Dunia itu terdiri dari apa namanya dinamis, tarik menarik. Yang satu mengajak kepada kebaikan, yang satu mengajak kepada keburukan, ya. Coba dihadirkan Irsad Manji. Irsad Manji itu bencong, ya, yang apa menghina Al-Qur'an, ya, menghina Nabi Muhammad. Tapi didatangkan ke kita, ya. Juga Lady Gaga, ya, dengan syair-syairnya yang sangat menghina baik agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, ya. Nah, itu tidak aneh, ya. Tidak aneh. Memang di dunia ini begitu, yang satu mengajak kepada kebajikan, yang satu mengajak kepada keburukan, ya. Sebab ada sorga, ada neraka, ada malaikat, ada setan. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Sebetulnya karakter itu isinya akhlak. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan akhlak. Menurut para ahli pendidikan, ya, jangan tidur ibu ya. Saya lihat ada yang ngantuk, jangan ya. Nah. Menurut para ahli pendidikan kita begini dan para pemirsa yang ada di rumah itu keadaannya seperti itu, ya. Artinya orang itu ada yang baik. Ada juga yang tawuran terus, Bu. Tawuran antar kampung. Rumah dibakar. Ya, itu namanya perbuatan anarkis, ya. Perbuatan anarkis. Ada pabrik, rumah-rumah pegawai-pegawai perkebunan dibakar, ya. Ada yang gedung-gedung pemerintah dilempar. Justru malah melemparnya itu pakai teriakan Allahu Akbar. Gedung KPU dilempar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi jaga, polisinya juga orang Islam. Polisi mau nyebut Allahu Akbar, dikira membela yang demo. Akhirnya ketika dilemparin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata polisi, sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan. Nah, kemudian ibu-ibu, sekarang ini yang mati karena narkoba, per tahun ada 15.000 yang mati karena narkoba, ya. Kemudian di samping tawuran yang ditahan pejabat-pejabat Pemda, ada gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, kepala dinas, sekarang ada 178 orang ditahan. Ada yang di Salemba, di Cipinang, di Sukamiskin, Jalan Kebun Waru nomor 1 di Bandung, ada di tahanan Bareskrim di Jalan Trunojoyo nomor 1, ada juga di tahanan Brimob Kepala 2 Wetan. Ini adalah akibat pendidikan di masa lalu. Ya. Jadi anak-anak tawuran, banyak anak-anak laki-laki pakai anting sebelah. Ya, ada. Ya. Jadi kalau ada anak ibu, ya, anak para pemirsa di rumah, anak laki-laki pakai anting sebelah, itu sudah setengah gila. Ya. Oh, anak saya itu setengah gila. Kalau sudah laki-laki pakai anting dua, itu sudah gila beneran. Ya. Kenapa bisa begitu? Diakibatkan tiga. Pertama, akibat orang tuanya. Akibat apa, Bu? Ngomong dong, Bu. Akibat apa? Orang tua. Ya. Pada suatu hari Rasulullah ditanya tentang orang tua, walidain. Sabda Rasul, orang tuamu adalah sorgamu dan nerakamu. Ingat itu, ya. Ingat Bu Mimin, Bu Ida, Bu Juju, Bu Neneng. Ingat juga para pemirsa di rumah, Ibu Bambang, Ibu Joko, Ibu Arif, ya, yang di rumah. Saya kenal tuh, ada yang di Sukabumi, Kuningan, ya. Ada juga yang di Cirebon, ada juga yang di Padang, ya. Ya, Bandung, ya, Bandung. Ya, kalau disebutin semua nanti habis waktu, ya. Jadi orang itu bisa begini. Bisa begini kayak Dek Wulan, bisa kayak Dek Citra Lestari. Enggak pakai Lestari sih. Citra Laberna. Laberna, ya. Sang Sara Dihaja, ya. Kemudian Nelpi, Nelpi apa? Ya, ya itulah pokoknya, ya. Ini semua itu bisa ibu-ibu duduk di masjid pertama karena orang tuanya. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap orang lahir itu suci, ya. Nah, fa abawahu, kecuali kedua ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Muslim, taat, maju, dinamis, itu karena orang tuanya. Jadi orang tua itulah sangat penting. Ya. Bagaimana mempersiapkan generasi muda bagi orang tua, bagi para generasi muda itu, orang tua terlebih dahulu. Orang tua harus memberi contoh yang baik. Bahasa yang sopan pada anak. Begitu anak dilahirkan, didengungkan kepada anak itu, kalimah la ilaha illallah. Ibtahu ala sibyanikum bi awali kalimatin la ilaha illallah. Mohon maaf, ya, adek, bukan. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadamu di malam itu. Tidak boleh kau ke anak tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, itu, ya. Juga. Siapa Nelvi? Nelvi. Nelvi, ya. Jadi jangan begini anak tuh. Mentang-mentang nanti artis, ya. Bayinya enggak tidur-tidur, ya. Kata adek. Aku bukan bersedih dengan perkawinanmu. Itu lagu dari Mansur S, ya. Nah, jadi harusnya pakai kak solawat, ya. Kalimah-kalimah thayyibah. Nah, itu cara mendidik anak itu. Kemudian orang tua itu jangan hanya jadi calo. Bagaimana calo? Calo itu Pulau Gadung, di Pulau Gadung calo. Cirebon, Cirebon, Cirebon, Sumedang, ya? Sumedang. Tapi calo nggak pernah naik. Juga kepada anak. Ayo ngaji, ngaji. Mamah nggak ngaji, kata anaknya. Mamah, mas, ini mau nonton dulu. Ya. Jadi kenapa di gereja anak-anak itu diem, Bu? Sekalipun pendeta bicara 2 jam, anak-anak diem. Orang agama lain sebelum anaknya pergi ke gereja, nah, ingat ya, kamu nanti di gereja tidak boleh berisik sebab gereja itu rumah Tuhan. Jadi anak-anak tuh diam. Kalau kita lain, anak-anak berisik di rumah, orang tuanya ngomel. Eh, anak-anak daripada berisik di rumah, kenapa ke masjid? Eh, ke masjid. Bapak capek. Ya. Jadi Orang tua itulah sangat menentukan hitam putihnya, ke neraka surganya anak kita. Baik, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana berwirul walidain ya terhadap orang tua. Tetapi kita harus menyaksikan dulu yang berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadir kembali untuk Anda dalam Pintu Cahaya Menebar Kejujuran. Kami akan kembali sesaat lagi. Sudah disampaikan oleh Ustadz Nandi bahwasanya birrul walidain adalah wajib karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Silakan, kami mempersilakan kepada Bunda untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Nandi. Senang ya dengar Ustadz Nandi ceramah ya Bunda ya. Bagaimana kedudukannya orang yang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya tanpa mengikuti kuliah seperti mahasiswa lainnya? Jadi ada menjadi sarjana atau memperoleh gelar sarjana, beda ya. Kalau menjadi sarjana itu artinya belajar dengan sungguh-sungguh ya, minimal untuk S1 itu kalau bisa membaca itu dalam sehari 5 jam kalau mau jadi S1 yang benar ya. Nah kalau mau menjadi S2 minimal itu 6 jam sehari membaca. Kalau menjadi S3 dokter itu minimal ibu sehari itu 8 jam membaca. Sebab tidak ada orang pintar tanpa membaca. Ada memperoleh sarjana. Kalau memperoleh sarjana kasakusuk. Ya, kan kalau untuk ini ada tesis ya. Ada skripsi S1, S2 tesis, S3 disertasi ya. S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, S4 pilek karena kebanyakan S. Ya. Ya, pilek kalau kebanyakan S. Nah, jadi itu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri ingin memperlihatkan gelar sarjananya padahal tidak kuliah. Bahkan sekarang itu ibu ya, orang-orang pintar yang benar-benar dia kuliah bahkan malu menulis gelar sarjananya ya. Sampai ada ditulis lengkap Profesor Dr. SH MA MSc MCK. Lupa rupanya ya. Ibu, jadi ini malah malu karena orang sarjana itu harus sinergi antara ini kognitif, afektif, ini hand, psikomotor. Hand, keprigelan bahasa Jawanya. Bahasa Sundanya hasta karya, kerajinan tangan. Nah, sekarang kan orang kalau kita duduk di pinggir jalan, ya, mobil itu warawiri bukan buatan sarjana Indonesia. Odol, sikat gigi, sampai tusuk gigi ibu kita masih impor dari Cina. Nah, orang yang pintar itu harus sinergi antara ini. Nih, hand. Lemah kita di sini. Harusnya malu orang menulis gelar-gelar sarjana itu. Kalau saya tadi karena oleh pengajarnya, saya ngasihnya Nandi Ajis, ya. Tapi kebetulan ditambah-tambah itu. Nah, jadi begitu. Ya bu ya. Jadi sarjana itu sebenarnya apa bisa saya? Apa kemampuan saya? Apa dari otak saya? Apa dari karakter saya? Dari akhlak saya? Dan apa dari tangan saya untuk sosial, untuk masyarakat? Apakah saya bisa bikin pengki? Apakah saya bisa bikin kecrik? Apakah kecrik bahasa Swedia? Bahasa itunya Indonesianya adalah apa itu? Untuk mengambil ikan. Apakah saya sudah bisa bikin kipas angin? Apakah saya sudah bisa bikin AC? Ya, itulah harus lahir dari tangan-tangan sarjana itu. Begitu. Selanjutnya kami beri kesempatan lagi kepada bunda-bunda. Kepada Citra. Kepada Citra ya. Silakan artis kita. Saya kebetulan di bagian apa di entertainer Pak. Iya. Jadi mungkin ada seseorang teman saya yang dia mengenakan jilbab, tapi pada saat dia bernyanyi dia menggunakan wig. Apakah itu karakter dan akhlaknya mencerminkan sebuah muslimah atau tidak? Di dalam Islam boleh berseni itu, tapi jaga adabul mar'ah, adab perempuan, ya. Nah. Jadi semua orang Islam itu harus mengajak pada dakwah, seninya dakwah, politiknya dakwah, ya, mengajak kepada orang karakter yang baik. Sebab inti agama Islam itu adalah akhlak. Jadi kalau adik nyanyi nanti ya pakai begini, aduh anggun cantik ya, bisa lengkok-lengkok ya ini, bisa itu ya, misalnya ya lagu apa? Ya merah udah tadi kan misalnya. Salawat. Enggak bukan, ya solawat atau juga lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang itu ya, apa itu Tenda Biru dari kawan saya itu yang suka Bumi itu, Tenda Biru, siapa namanya? Teteh Desi. Desi Ratnasari ya, itu ada lagu-lagu itu. Jadi boleh Islam dunianya, tapi juga auratnya harus ditutup, jangan. Ini ngablak kemana-mana, kalah ayam itu ya. Iya. Ini enggak, walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan jua kasih sayang belayanmu. Ketek kemana-mana, merda, pamer, udah naik. Ya. India itu punya budaya seperti itu karena tidak jauh dari agamanya. Ya, pengaruh dari agamanya. Maka di India kan kelihatan, ya, ini. Udelnya namanya merdal. Merdal itu pamer udal, ya. Itu nah, kita juga sebagai orang Islam tunjukkan keislaman kita, ya. Sudah diberi oleh Allah rambut yang begitu bagus, ya. Kenapa harus diganti dengan wig? Bagusan mana rambut wig dengan rambut kita, ya? Nah, itu. Jadi gitu. Boleh Islam seni tapi akhlak, karakter tadi ya. Ya, Pak, alhamdulillah. Jadi memang harus menjaga akhlak sehingga pemuda ke depan menjadi pemuda yang menjadi harapan bangsa. Selanjutnya masih kami beri kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim. Silakan ibu. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama atau karakter religius terhadap anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Terima kasih Pak Kiai. Silakan ya. Pak Kiai. Silakan. Sebetulnya ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi yang menentukan karakter atau akhlak anak kita itu tiga. Berapa bu? Tiga. Pertama orang tuanya. Anak bisa seperti itu gara-gara orang tuanya. Kedua karena gurunya. Maka zaman dulu memilih guru itu hati-hati. Didatangi dulu bagaimana di rumahnya, gimana keluarganya. Gak sembarangan ngambil guru ya. Nah nanti kita ceritakan bagaimana guru di dalam Islam. Yang ketiga milieu, bahasa Belandanya milieu, bahasa kitanya lingkungan, pergaulan, ya. Jadi disiplin di rumah, bagaimana menanamkan di rumah itu? Kuncinya sholat. Kata Nabi, alimu auladakum bisholati idza balagha sab'a sinin. Didik, ajari anakmu dengan sholat jika sudah umurnya 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asrin. Cepet, pakai lidi atau pakai itu. Sholat enggak? Ayo sholat. Baik. Paksa atau dirayu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan kembali dengan topik kita hari ini, yaitu pendidikan karakter generasi muda. Kami kembali sesaat lagi. Jadi Bu Nunung dan juga para pemirsa televisi di mana saja Anda berada dan di mana suara kami dapat ditangkap. Emangnya burung ditangkap? Ya. Artinya dapat didengar dan dapat dilihat, ya. Nah. Tapi dari tiga ini orang tua ini yang paling penting. Lebih-lebih ibu, al ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Begitu syairnya Hudaribek dari Mesir. Ibu itu adalah sekolah. The mother is the first teacher. Nah. Ibu itu adalah guru yang pertama. Jadi menanamkan akan anak itu sopan santun kepada orang lain karena bahasa dari ibu. Jadi ibu ketika ngasih uang sama anak, dimasukkan ke sakunya. Ninak ya, uang awas hilang ya. Diusap kepalanya, terus anak itu dicium cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi hati-hati ya di jalan. Jadi anak bangga bu, nanti akan bicara yang sopan kepada teman-temannya karena dari rumah juga bahasanya sopan. Ibu, mohon maaf ya para pemirsa, saya pernah tinggal di Jakarta, di daerah Kumuh. Dulu, tahun 76, ibu belum lahir. Ya. Si muda-muda. Itu di belakang rumah saya tuh, kalau ngomong sama anak itu, sama dengan kayak di kebun binatang. Ya. Kakaknya juga gitu sama adeknya. Bagi dong. Adeknya juga, jangan dong, seisi rumah. Akhirnya ketika bergaul dengan orang lain, tentu akan menggunakan bahasa-bahasa di rumah. Mohon maaf, tadi saya di sini nih ya. Nah, yep. Jadi jangan sampai ini dari studio ini terlalu jauh, maju-maju, akhirnya pulang, ibu ditinggalkan. Ini berbahaya. Ini berbahaya dalam ceramah di TVRI seperti ini. Ya. Orang tua, bu. Kemudian guru, di mana anak itu harus belajar? Kebanyakan orang tua mengajar anak itu di sini aja. Oh, pinter matematikanya. Oh, pinter fisikanya. Oh, pinter biologinya. Pinter bahasa Inggrisnya. Pinter bahasa Arabnya. Pinter hafalan-hafalan Qurannya. Oke, oke. Pinter saja tidak cukup. Pinter secara kognitif tidak cukup anak. Tapi juga harus pinter secara spiritual dan emosional. Di sini, ya. Pada orang lain akhlaknya bagus, tidak berani meninggalkan sholat, ngomongnya sopan dan jujur, bu, jujur, ya. Itu orang-orang yang korupsi sekarang karena dulu waktu sekolahnya nyontek. Dari nyontek itulah akhirnya jadi koruptor, ya, korupsi. Tuh. Itu makanya kalau anak, nah ingat ya, banyak baca, banyak belajar, itu jangan anak tuh dibiarin nonton TV aja. Ya. Baik. Nah, belajar. Ya. Silakan. Silakan. Baik, Bunda yang ada di studio kami mempersilakan. Sebelum Bunda, kita persilakan dulu kepada Melvi. Silakan sayang. Iya, assalamualaikum Pak Kiai. Saya mau bertanya, akhlak itu kan katanya adalah satu kunci untuk muamalah di dunia ya, dan juga untuk bekal kita di akhirat. Nah, orang tua saya pernah berkata bahwa kamu jangan pernah lihat sosok seseorang dari casingnya, ya, maksudnya dari luarnya. Karena apa? Karena biasanya orang dari luar itu hanya tipu aja, gitu ya. Kadang-kadang ada kata orang tua saya, meskipun dia tukang beca, kita harus lebih hormat sama dia malah dibanding sama misalkan yang lebih dari tukang beca itu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kiai, memang sekarang generasi muda di kita mungkin sudah banyak yang apa ya? tidak lagi melihat kepada akhlak atau ini atau lebih mungkin kepada tren masa kini. Mode, nah, ya itu bagaimana tuh Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sekarang dilihat dari segi Islam kehidupan dengan globalisasi sekarang gitu. Inti pokok ajaran Islam itu akhlak sih. Karakter itu. Bahasa asingnya karakter, ya. Kenapa? Itu di Quran itu ada surat Al-Anbiya ya 107, wama arsalnaka illa rahmatan lil. Nah, ayat ini seiring dan sejajar dengan firman dengan hadis beliau, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Wama ars, tidak kami utus Nabi Muhammad jadi rahmat. Apa sih rahmat? Kasih sayang. Kenapa orang itu nipu? Tidak ada kasih sayang pada orang lain. Kenapa dia mencuri? Karena tidak ada kasih sayang pada orang lain. Ya. Nah, inti ajaran Islam itu akhlak. Apa? Rasulullah pernah bersabda di hadapan orang banyak begini. Tahukah kalian siapa orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat? Orang menengbae itu cicing wae, diam saja. Akhirnya Rasulullah mengulangi lagi sampai 3 kali. Sabda beliau, orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pernah lagi Rasulullah bersabda begini, ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal kiamah min husnil khuluq. Tidak ada suatu amal yang paling memberatkan amal seseorang pada kiamat kecuali yang paling baik akhlaknya. Yo, ya. Maka begitu pula sebaliknya. Kenapa orang banyak sakit dalam sakaratil maut? Karena banyak ngerasani orang. Senjata hidup itu akhlak. Kalau kita berakhlak di mana saja aman, terutama kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanutullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang-orang bertakwalah kepada dan jadilah engkau orang-orang yang jujur. Kalau hidup jujur, dikerja di mana saja, di kementerian apa saja, jujur selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan kembali bersama pertanyaan-pertanyaan yang ada di email dan Facebook kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Pintu Cahaya, penebar kejujuran, menuai kemakmuran. Pak Ustadz, ini ada email dari saudara kita yang ada di Semarang, namanya Agus Badar. Beliau menanyakan tentang karakteristik generasi muda seperti apa, kata beliau. Mungkin Ustadz bisa jelaskan mengenai karakteristik. Ini sangat-sangat super, Bu, ya. Sangat-sangat super ini pertanyaan ini. Nah, jadi karakteristiknya, jadi pemuda yang bagus itu, ya, ininya cerdas, ya, ininya akhlaknya dari sini, akhlaknya dari sini, benci, rindu, marah, tersinggung, cinta di sini, Bu, ya. Aduh, saya mah tersinggung tuh oleh jeng ano jeng ana, ya, di sini nggak mungkin orang di sini sama tersinggung, Pak Ustaz. Sini, ya. Nah, jadi gini, ya, karakter bangsa itu otaknya cerdas, akhlakul karimah, tapi dengan menjunjung teknologi yang tinggi untuk kepentingan bangsa, ya, kepentingan sosial. Rakyat itu memerlukan traktor, petani itu memerlukan pupuk. Mohon maaf, bukan memerlukan robot. Kita ingin ada motor buatan Indonesia, kita ingin ada mobil buatan Indonesia, kita ingin ada pesawat terbang buatan Indonesia, sikat gigi buatan Indonesia, odolnya buatan Indonesia, kipas anginnya, kemudian termosnya buatan Indonesia dengan harga yang murah. Jadi itulah karakter bangsa itu, otaknya cerdas, akhlaknya bagus, tapi bervisi pada teknologi yang maju untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan kira-kira jelas gak, Bu? Saya kira jarang ada ceramah jelas seperti ini. Jeli sekali TVRI mendatangkan penceramah, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan masih melanjutkan topik kita hari ini, yaitu pendidikan karakter generasi muda. Tapi kita dengarkan dulu opini yang berikut ini. Menanggapi tentang pendidikan karakter bagi generasi muda, menurut saya pendidikan karakter sekarang itu sudah mulai luntur, ya, tidak terlihat. Justru pendidikan itu seharusnya membangun karakter sebuah bangsa, karakter seseorang. Tapi itu sudah mulai tidak terlihat lagi. Dan ini perlu ditingkatkan lagi dari pendidikan yang paling dasar, yaitu pendidikan anak usia dini. Dan itu sangat penting dibangun sebagai sebuah fondasi agar terbangun sebuah bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Kita bisa lihat misalnya anak-anak sudah mulai melupakan seperti apa berakhlak kepada kedua orang tuanya, kepada orang dewasa, kepada gurunya, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu perlu ditingkatkan kembali. Dan ini alangkah lebih baiknya dimulai sejak dini dan juga dibangkitkan kembali di sekolah-sekolah melalui pendidikan-pendidikan formal maupun non-formal. Pintu Cahaya menebar kejujuran. Baik, selanjutnya silakan. Iya, Pak Ustadz. Jadi peran dari orang tua, guru, lalu lingkungan itu sangat berdampak sekali mengenai perubahan dari sikap dari pemuda tersebut. Jadi mungkin ini yang terakhir, Pak Ustadz, ya. Bagaimana kita membentuk, apakah doa itu termasuk kita bisa membentuk bagaimana pemuda masa depan? Ini mungkin terakhir, Pak Ustadz. Ada, Ibu, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74. Barangkali ada yang hafal di antara ibu-ibu, yang hafal boleh pulang duluan. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, tolong dikasih understatement. Understatement itu adalah bahasa Inggrisnya understrip. bahasa underline. Swedianya gurat badag. Apa? Gurat badag. Ya, artinya gurat badag itu dikasih bawah, dikasih stabilo. Ya, kurotayun. Artinya kurat itu anak-anak yang cemerlang, yang super, yang perfect man. Ya, harapan bangsa, harapan umat yang datang. Ya. Boleh juga dengan doa, tapi doa itu dalam Islam bukan hanya sekedar doa, tapi doa harus dibarengi dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an. Ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, ya, kecuali ya, orang itu merubah nasibnya. Jangan doanya sampai 7 meter tapi setelah itu tidur. Baik, Ustaz. Iya, baik, Ustaz. Sayang kali kita sudah ada di penghujung waktu dan tiba saatnya kita menyimpulkan dari pertemuan kita. Silakan, iya, Mas Rosi. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa TVRI yang berbahagia, memang begitu pentingnya pendidikan karakter untuk pemuda masa depan. Sehingga dengan ketiga hal itu, peran keluarga, peran orang tua dan peran guru dan termasuk peran masyarakat sehingga bisa merubah pemuda, sehingga masa depan pemuda semakin berhasil lagi. Untuk mendapatkan berkah pada pengajian pagi hari ini, kita dengarkan dulu sebagai penutup doa yang akan disampaikan oleh guru kita. Silakan Pak Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Amin. Wa azaima magfiratik. Wassalamata min kulli ismin. Amin. Wal ghanimata min kulli birrin. Wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Amin. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa sudah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih Ustaz Nandi kehadirannya. Juga Mas Rosid, insya Allah kita ketemu lagi ya. Bunda-bunda yang ada di Masjid Istiqlal, terima kasih sekali lagi ulang ucapkan. Mudah-mudahan gak bosan untuk ada di Pintu Cahaya ya. Dan juga kedua tamu cantik saya, Nelvi dan Citra, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah Pintu Cahaya kita pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan menjadikan kita mempunyai karakter yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai aku karena Allah.